Om. Iki. Masuk, Ki. Ya. Dari mana nih, Iki? Biasa dari rumah langsung. Gimana kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Salam ya. Siap, pasti, Om. Semenjak ibunya Gadis udah gak ada, keinginan Gadis menjadi seorang penari itu besar sekali. Om titip Gadis sama Iki ya. Saya siap jaga Gadis, Om. Makasih ya, Ki. Sama-sama, Om. Tapi buat buktiin dan juga mewujudkan impiannya Gadis, gue siap. Menari bersamaku, temani bagi waktu, jalani bersamaku, kau pastikan bahagia, ku temani dirimu. Menari bersamaku, temani bersamamu, tak ada yang sama. di dekatku jadi takdirmu.